بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله عليه. أصلًا جيت بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك ربنا إننا كنا من الظالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك وبعظمتك وبرحمتك الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik darinya dalam perkataan dan amalan kita seluruhnya, terutama dalam masa pencarian ilmu yang mana kita sekarang sama-sama sedang mencari ilmu, tidak bertujuan yang lain. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki harta yang halal. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketenteraman dan kedamaian jiwa. Sungguhnya di antara ilmu yang terpenting dalam ilmu syar'i adalah ilmu tafsir, yang mana selayaknya bagi seorang muslim, terutama di zaman sekarang, itu sangat butuh akan tafsir, sangat butuh akan pemaknaan Al-Qur'an, sangat butuh akan pentadaburan atau tadabur Al-Quran, tafakkur tentangnya, sehingga hidupnya menjadi balanced dan hidupnya insyaAllah menjadi istiqamah dengannya. Oleh karena itu, tidak bosan-bosan kita selalu menganjurkan teman-teman sekalian untuk memiliki kitab tafsir yang lengkap dari juz pertama sampai juz 30. Kitab apapun itu, maksudnya kitab tafsir apapun itu, selama ia adalah tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga kita juga tak bosan untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian agar mempunyai porsi khusus untuk mengkaji akidah dan juga tafsir Al-Quran. Dan kajian tersebut tidak yang bersifat temporary, melainkan runut dan seterusnya untuk ikuti. Ya, di antara kekurangan kaum muslimin zaman sekarang adalah mereka kurang dalam masalah mentadaburi Al-Quran secara runut dari awal sampai seterusnya, walaupun tidak sampai 30 juz, tapi minimal dia memiliki suatu pegangan harian atau mingguan berkaitan dengan materi tafsir secara berkelanjutan dan dia tahu jelas sistematis. Oke, ini efeknya itu insya Allah akan terasa dan efeknya akan tetap sabit di kalbu insya Allah Taala selama dia ikhlas dan juga terus istiqomah dalam mengikutinya. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Aisar seri ke-41. Itu kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidupnya kajian-kajian kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita melainkan kita hanyalah orang yang mengerjakan dengan usaha yang kita mampu, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita semua anugerah semacam ini. Maka diharapkan teman-teman, rekan-rekan sekalian, ikhwah sekalian, baik dari antum yaitu manusia ataupun yang hadir di sini dari kalangan jin, hendaknya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pintu hidayah untuk tetap mengikuti kajian tafsir runut seperti ini. Bukan karena siapa pematerinya, melainkan karena ini benar-benar kita butuhkan. Keumuman kaum muslimin, baik dia yang baru mendapatkan hidayah, baru mengenal sunnah, itu tetap layak untuk memporsikan diri dalam majlis tafsir siapapun ustaznya selama insya Allah yang diajarkan adalah kebenaran. Ya. Siapapun dia, selama yang insya Allah yang diajarkan adalah kebenaran. Ya. Dan itu harus bersyukur benar-benar kita sudah sampai ke seri 41 termasuk juga dengan tafsir Al-Aisar yang ada di Masjid Al-Fatah Jatinegara. Ya, mana besok insya Allah libur ya. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan di tafsir surat Al-Qalam yang paling terakhir. Oke. Kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 79 sampai 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita mulai dari ayat 79. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فَاسْتِئْنَافِيَّةٌ, yaitu menunjukkan pembahasan baru di sini. Maka ya. Maka wailun. Dimulai dari kata wail juga. Wail. Betapa berkali-kalinya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala mentakbir dan mengungkapkan sesuatu dengan wail. Dan like bagi kita kaum muslimin yang alhamdulillah tiap hari membaca Al-Quran untuk mengetahui maksud dari Al-Wail. Apa arti Al-Wail atau Wail? Di sini di Al-Quran, Wail ungkapan yang diberikan bagi orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan atau siksaan. Ini seperti kita mengatakan celakalah. Saya kira bilang wailah. Celakalah kamu. Nah, wail. Ada beberapa pendapat. Sebagian berdasarkan hadis dhaif. Ya. Dan yang paling benar sebenarnya apa yang dipilih oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Wail adalah celakalah artinya. Celaka, kecelakaan. Tapi di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya wail itu adalah jabalun minnar, yaitu sebuah gunung dari neraka. Gunung dari neraka. Itu diriwayatkan oleh Uthman bin Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditakhrij oleh At-Tabari. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan Ibnu Katsir mengatakan hadzal hadis gharibun jiddan, yang artinya hadis ini dhaif sekali. Berarti penafsiran wail dengan jabalun minan minnar itu kurang tepat. Wallahu a'lam. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya wail adalah sebuah wadin fi jahannam baina jabalaini yahwi fihi al-hawi 40 kharifa. Yaitu wail adalah satu wadi. Wadi artinya apa? Lembah dari neraka, wadi dari jahannam, antara dua gunung yang jika seorang hawi, hawi artinya terjatuh ke dalamnya, itu jatuh selama 40 musim. 40 season, ya. 40 seasons. Kalau misalnya ya orang kafir tentu saja jatuh ke dalamnya 40 musim namanya. Itu momen atau masa jatuhnya aja. Ya, kalau kita dari lantai 40 aja, momennya enggak sampai 5 menit. Tapi ya terasa jadinya apa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di wail tersebut, di lembah tersebut, kalau misalnya seorang kafir dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya, itu bagaimana nasibnya? 40 musim. Tapi ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Ya'la, dan juga Imam Tabari dalam tafsirnya, juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, juga Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Al-Baihaqi, dan juga Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Namun hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Ya. Itu pendapat kedua. Dua-duanya dhaif. Dan kemudian ada juga yang mengatakan di antara ulama, diriwayatkan oleh Sufyan dan Atha bin Yasar, bahwa wail dalam ayat ini artinya wadin yajri bi fina'i jahannam min sadidi ahli nar, yaitu lembah yang mengalir di halaman neraka, halaman jahannam, ya. Yang mana yang mengalir itu adalah nanahnya penghuni neraka. Nanahnya penghuni neraka. Ini ada yang menafsirkan seperti ini. Namun semua tafsiran tentang wail yang ditafsirkan dengan apapun di neraka, lembah, gunung, atau sungai, atau apapun, itu semua dhaif sanadnya. Ya. Sehingga kita kembalikan kepada arabiknya saja. Kepada arabiknya saja. Berarti wallahu alam, yang lebih tepat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar hafizahullah. Dalam arabik semua yang ada dalam kesengsaraan disebut dalam wail. Dan ketika kita ingin mendoakan kecelakaan bagi orang, kita doakan atau kita katakan wailah. Ya, wailah. Wail. Baik, di sini coba lihat di footnote. Al-wail adalah bentuk masdar. Bentuk masdar. Kalau misalnya English seperti infinitive. Itu asal kata. Ya. Wail adalah bentuk masdar yang oleh orang Arab di nonaktifkan fa'ilnya atau fi'ilnya. Kata kerjanya. Ya. Kalau misalnya infinitifnya membunuh apa? To kill dalam English kill. Atau bisa juga killing untuk Jaren, ya kan? Perp 1 kill, perp 2 killed dengan ED, perp 3 killed, ya kan? Itu perubahan semacam itu. Asalnya di mana kill? Dan kill juga bisa jadi noun, ya kan? Kata benda. Misalnya artinya kill, bisa artinya pembunuhan, bisa. Bisa artinya juga kill mangsa. Bisa artinya. Tapi sekarang seperti while juga. Nah, kill dalam English itu ada verbnya enggak kata kerjanya? Ada. Baik. Kalau misalnya dalam Arabic kill artinya apa? Membunuh. Qatala yaqtulu qatlan. Masdarnya mana? Infinitifnya qatlan. Qatl. Verbnya qatala atau yaqtulu dan yang lain-lain, ya. Baik, sekarang while itu adalah masdar. Nah, ketika disebut oh masdar berarti ada fi'ilnya dong. Ternyata fi'ilnya dinonaktifkan, tidak disebut, tidak pernah disebut dalam Arab. Maka wala yawalu enggak pernah ada. Wala yawilu enggak ada. Wala yawulu enggak ada. Enggak ada. Berarti dia hanyalah masdar, udah gitu aja. Ya. Jadi while itu masdar. Bahkan kata sebagian ulama asalnya while adalah dari kata why. Tanpa lam. Why? Why? Kenapa? Bukan itu. Why? Ya saja. Oleh karena itu, kita pernah mendengar why hak atau enggak? Why? Ada juga why's. Nah, kita pelajari while dan why dulu. Aduh, itu saja. While itu kita tahu celaka, doa untuk mencelakakan. Celaka. Kalau why artinya apa di sini why? Kita mengatakan celaka, tetapi karena tarahum, perasaan merahmati, menyayangi. Sekarang misalnya ada antum sama teman berdua ya. Nah, antum ketika itu ngelihat teman antum sedang tidur di rel kereta. Hah? Betapa bodohnya dia. Kepalanya di rel. Kakinya ujung pergelangan kakinya di rel juga. Antum bilang, antum mana yang antum bilang? Wailak atau waihab? Waihab. Are you kidding me? Waihab. Waihab artinya celaka kamu, tapi ada rasa bukan untuk mendoakan celaka, bukan. Tapi kamu bakal celaka kayak gini. Celakalah kamu kayak gini. Bukan celakalah kamu. Apa? Kamu menyuruh saya celaka, gitu kan? Enggak seperti itu. Tapi di sini ada tarahum, jangan lakukan seperti ini. Itu bedanya waihab dengan wailak. Nah, kalau misalnya ada orang musuh antum nih. Musuh antum kafir gitu kan. Kafir, munafik, zindik, kemudian jahmiyah. Jahmi. Masya Allah sudah terkumpul semua keburukan pada dirinya. Kemudian dia sedang tidur telentang. Telentang berarti menelentang, gitu kan? Enggak, telentang. Tidur telentang di jalanan atau di jalan busway. Antum lagi lewat naik mobil, ya kan? Wailak, ya. Pekno, gitu. Celakalah kamu. Habis itu berpaling muka seolah tiada apa. Udah biarin. Nah, itu wailak berarti mendoakan keburukan. Kalau waihak, antum bilang celaka kamu. Tapi tidak bermaksud untuk mendoakan keburukan. Ya. Oke, itu bedanya. Udah paham sekarang ya? Wailak dengan waihak bedanya. Ya. Jadi waih berarti bisa untuk mencela, benar mencela, namun tidak untuk mencelakakan orang yang dicela itu. Nah, kan di balik celaan itu ada benar-benar prihatin terhadapnya. Ya, prihatin terhadapnya. Kalau misalnya antum menemukan seorang ikhwan ya, jenggotan, enggak isbal alhamdulillah ya, pecian, sorbanan, tahlilan, enggak tahlilan. Kemudian antum bilang, coba baca Al-Fatihah. Iya, kayak kemarin yang ceritanya. Terus coba baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Waihak atau wailak itu? Waihak. Prihatin. Kok iso gitu kan? Kok bisa orang kayak gini? Ah, baca alif lam alama ya. Itu bedanya. Al-wail adalah bentuk masdar yang oleh orang Arab dimatikan fi'ilnya, kata kerjanya. Udah paham ini tadi? Jadi fi'il untuk wail itu tidak ada. Wala yawulu, enggak ada. bentuk muannats apa bermuannats gender perempuannya ditambah tak marbutah wailah. Tapi sekali lagi tidak semua yang ada tak akhirannya itu berarti wedok, bukan. Kadang-kadang lanang ya, seperti Hamzah. Jadi nanti kalau punya anak perempuan lahir, saya pengen anak saya perkasa yang perempuan ini menjadi akhwat tangguh gitu, Hamzah dinamain. Wah serem itu jadinya orang Hamzah binti. Waduh kayak gimana gitu kayaknya. Ya kan? Bentuk muannatsnya adalah wailah. Sedangkan bentuk jamaahnya adalah wailat. I'rabnya i'rabnya jika mufrad, mufrad artinya apa? Singular. Berarti wailun. Jika mufrad dan tidak diidhofahkan, itu setelahnya tidak ada idhofah mudhaf ilaih, tidak ada ya. Maka i'rabnya adalah marfu rafa' sebagai mubtada. Yang khobarnya adalah kata yang dijarkan dengan huruf jar. Paham enggak di sini? Agak ribet ya. Tapi antum tahu kalau misalnya antum lebih detail lagi insyaallah antum tahu gitu. Ana ulangi. I'rab di untuk ayat ini. Dan. Sekarang antum lihat fawailul lil ladina ya. Wail di sini mufrad atau jamak atau musanna? Ah, mufrad satu aja. Sitok wail ya. Wailun, wail. Wail satu. Ya dia mufrad, dia diidhofahkan enggak setelahnya? Tidak. Tidak. Ya melainkan dia udah mufrad menjadi nakirah bukan? Nakirah kan? Kalau misalnya dia diidhofahkan kepada ma'rifah baru dia ma'rifah. Nah, sekarang dia tetap nakirah, oke? Okay? Tidak diidhofahkan. Bukan wailul wailak bukan. Wailak itu mudhaf mudhaf ilaih. Tidak diidhofahkan, maka i'rabnya adalah marfu dhammah ya kan? I'rabnya dhammah. Makanya wailun fa wailun bukan fa wailin bukan fa wailan bukan tapi fa wailun ma wailun ma marfu dhammah tanwin dengan tanwin. Kenapa dengan tanwin? Karena nakirah. Karena nakirah. Karena kalau misalnya isim ada alif lam sebelumnya itu tidak boleh ditanwinkan ya bagaimanapun kondisinya. Namun tidak semua isim yang lepas dari alif lam itu harus ditanwinkan, enggak harus. Kadang ada yang malah tidak boleh ditanwinkan. Misalnya huwa, isim bukan? Isim, boleh enggak? Huan. Ongguan misalnya enggak boleh. Ya kan? Maka i'rabnya marfu sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Permasalahan di sini, kok iso gitu mubtada kok dinakirahkan? Kan pada asalnya kaedahnya itu mubtada tidak boleh dinakirahkan, enggak boleh sebagai nakirah asalnya. Antum temukan di mana-mana, cari di mana-mana, mubtada itu rata-rata atau semuanya ma'rifah, imma dia sebagai mudhaf ilaih, imma dia dhamir, dhamir ma'rifah. Imma dia memang dengan alif lam ta'rif, ya kan? Misalnya, al-asadu dhahibun, the lion has gone, misalnya. Al-asadu, al-asadu dengan alif lam ta'rif, ma'rifah bukan nakirah. Dan dia mubtada, maka mubtada asalnya enggak boleh nakirah. Nah ini, dia fa apa tadi istilah bukan? Wail mubtada. Kok bisa dibisain? Karena wail di sini ada kekhususan tersendiri, boleh. Ya. Karena apa? Kok bisa? Karena ini jumlah du'a'iyah. Jumlah du'a'iyah. Antum misalnya mengatakan ni'matun lak ya akhi. Ni'matun lak, kenikmatan untukmu. Itu jumlah du'a'iyah, ni'matun lak. Mufrad, munawwan dengan tanwin dan juga dia nakirah. Tapi mubtada. Ni'matun lak ya akhi. Boleh, oke? Okay? Sebagian mungkin enggak paham, tapi enggak apa-apa di sini. Yang penting dengerin aja, walaupun enggak paham. Ya. Adalah kata yang dan khobarnya apa? Khobar kan kita punya dalam komposisi jumlah ismiyah. Itu kudu ada, mesti ada mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Itu ingat. Jumlah ismiyah harus ada mubtada pertama. Mubtada itu seperti opening statement. Ya, khobar itu seperti closingnya atau semacamnya. Nah, khobar, kita butuh khobar di sini. Khobarnya mana? Mubtada udah dapat fa'il. Khobarnya mana? Khobarnya itu adalah huruf jar dan yang dijarkan dari isim. Ya, di sini adalah kata yang dijarkan dengan huruf jar. Jadi fawailun khabar lilladzina yaktubun itu lilladzina yaktubun dan seterusnya itu adalah apa tadi wailun mubtada lilladzina yakbuna, itu semua adalah khabar. Baik. Itu satu kondisi. Sekarang kalau misalnya kita ketemu dengan wail mufrad tapi dia diidhofahkan, ya. Itu kondisi kedua ini ada dua macam. Kok bisa dua macam? Dua macamnya seperti ini. Imma dia diidhofahkan ke isim dhamir, imma dia diidhofahkan ke isim zahir. Imma dia diidhofahkan ke isim dhamir, imma dia diidhofahkan ke isim zahir. Antum juga perlu tahu dulu apa bedanya dhamir dengan zahir. Dhamir itu sesuatu yang tersembunyi. Makanya hadza dhamiri lak. Ini kalbuku untukmu misalnya. Masyaallah. Pak Ana bilang ke aku kayak enggak pada tersanjung karena enggak ngerti. Hadza dhamiri lak. Misalnya. Ya, memang enggak boleh sembarangan juga. Hadza dhamiri lak. Ini kalbuku. Kenapa kalbu disebut dhamir? Karena tersembunyi, ya. Kalau misalnya kolbunya dikeluarin kemudian ditaruh di tengah-tengah, nah itu berarti bukan dhamir lagi namanya. Ya, bukan dhamir juga namanya. Kolb. Baik, ini dhamir. Dhamir terselubung, tersembunyi. Makanya semua kata ganti itu tersembunyi. Ngantuk mana? Kenapa? Kenapa ngantuk? Hah? Atau gue biasa ngantuk loh, udah dipojokan sendirian ya dapat. Jangan ngantuk. Itu dhamir. Lawannya zahir. Semua isim yang bukan dhamir berarti zahir. Misalnya Ahmad, ya zahir dia. Ya udah zahir, jelas itu. Ya enggak? Enggak tersembunyi. Tapi kalau misalnya isim tersebut tersembunyi berarti dia dhamir. Nah, dhamir kita tahu, kata ganti ya. Kata ganti banyak jenisnya. Ya. Baik. Sekarang wail kalau diidhofahkan kepada dhamir, maka wail tersebut harus di fathahkan, dinasabkan. Di sini Mas Bro, Mas Bro di sini. Kosong di sana. Temenin itu Ikhwan itu. Mas Febri ya. Nah. Makanya kalau misalnya bilang ke orang, jangan wailuka, wailuk. Enggak, tapi wailak. Juga dengan waih, waihak. Ya. Kalau misalnya dengan dia seorang laki-laki, waihah. Iya enggak? Wailah. Ya. Tapi itu kalau diidhofahkan. Tapi kalau diidhofahkan dengan kepada isim. Isim zahir seperti ab atau apapun, laptop. Apa ini namanya apa nih? Modem, apa ini Inggrisnya modem? Arabiknya enggak tahu. Atau wajah atau apapun isim zahir. Misalnya emak-emak misalnya wailu celakalah, wailul misalnya celakalah emak-emak itu wail. Jadi dengan domah bukan dengan domah. Apa bedanya? Ini ada aturan seperti ini, ya. Ini antum nggak harus, ini nggak masuk ujian nanti nggak masuknya. Jadi yang nyantai aja, kita cuma menambah maklumat saja. Yang tidak bertambah maklumat juga nggak apa-apa. Ya, ini enggak wajib. Baik, itu wail. Baru wail kita sampai ya. Fa wailul lil ladina yaktubun. Untuk alladina, orang-orang yaktubuna, yang mereka menulis. Berarti di zaman dulu itu udah ada yang namanya tulis-tulisan, ya. Ya, dan yang menulis orang-orang bukan orang awamnya, tapi orang alimnya. Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang menulis Alkitab. Alkitab di sini apa sih yang dimaksud? Hah? Taurat. Ya, di sini Alkitab hasil tulisan para ulama kaum Yahudi yang berisi kebohongan dan kebatilan, lalu mereka disebatkan hal itu kepada Allah Ta'ala. Untuk mereka gunakan sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan rendahan berupa kesenangan dunia yang sangat sedikit. Itu berarti Alkitab yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat, Torah. Ya, kemudian dikatakan di sini bi aidihim. Nah, ini penting nih. Bi aidihim. Sekarang dikatakan ada yang mengatakan siapakah yang pertama kali menulis dengan pena? Ada yang mengatakan Idris alaihi salam. Namun ternyata pendapat tersebut maudhu, ya. Karena apa? Itu ada di hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Namun kemudian di antara perawi hadis tersebut orang kadzab. Berarti dhaif jiddan. Jadi ada riwayat yang menyebutkan yang pertama kali menulis dengan pena dari makhluk Allah itu adalah Idris alaihi salam. Namun riwayat ini riwayat yang lemah sekali, yang enggak berdasar. Baik. Yaktubuna al-kitaba bi aidihim. Kalau dipikir-pikir nih, Al-Qur'an kan kalimatnya itu harus simpel kalimatnya. Nah, sekarang yang namanya nulis yang mesti pakai tangan. Ya kan? Enggak mungkin pakai kaki. Orang-orang rabi-rabi Yahudi nih nulis pakai apa lagi? Masa pakai mulut kayak gini? Enggak mungkin. Tapi pakai tangan pasti. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bi aidihim, ditambahin mereka menulis dengan tangan-tangan mereka? Ya. Kenapa seperti itu? Ada maksud pasti. Dan maksudnya dikatakan oleh para ulama ada dua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi aidihim di sini? Ada dua ibrah. Pertama, yaitu ta'kid. Ta'kid. Apa arti ta'kid? Penguatan, penekanan. Karena sudah diketahui oleh siapapun yang membaca Al-Qur'an dan Allah lebih mengetahui dari semuanya, bahwasanya ia nulis, yang namanya nulis itu dengan tangan. Ya. Sekarang misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Dan tidaklah dabbah, kelompok makhluk fil ard, di muka bumi, wala ta'irin, dan juga tidaklah ta'ir. Apa arti ta'ir? Burung. Kalau ta'ir itu pesawat, ya, ta'ir itu burung. Dan tidak pula burung yatiru, terbang bi janahihi, dengan kedua sayapnya. Nah sekarang untuk apa? Ya namanya terbang ya dengan kedua sayapnya, gak mungkin diem kayak gini terus kembang. Kecuali Ultraman, karena gak tahu kok bisa seperti itu. Ya. Yatiru bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Kok bisa? Kok Allah Subhanahu wa taala menambahkan itu? Ya. Baik. Nanti sama dengan ini nanti ibrahnya. Kemudian dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan fu mereka. Fu itu artinya apa? Mulut-mulut mereka. Ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di kalbu mereka. Berarti munafik itu, orang-orang munafik. Baik. Yang namanya berkatanya dengan mulut gitu. Ya. Nah, sekarang apa sih ibrahnya? Yaitu takid, penekanan. Itu pertama, ibrah pertama. Ibrah kedua adalah penjelasan kenapa di sini takbirkan yaktubun alkitab bi aidihim. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan dua hal, kejahatan mereka dan menetapkan terang-terangannya mereka dalam kejahatan tersebut. Itu. Makanya disebut BID. Menetapkan kejahatan mereka dan menetapkan sikap terang benderangnya mereka dalam kejahatan tersebut. Yang menunjukkan bodohnya kaum awam mereka. Ya, makanya mereka itu disebut minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba. Ya kan? Dan mereka hanya mengikuti dengan bertaklid buta pada ulama-ulama mereka. Padahal yang dikerjakan oleh ulama mereka apa? Yaktubun alkitab bi aidihim. Ya, dengan tangan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahu kepada kita dengan adanya isyarat bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk itu tentu tidak sama manzilah keburukannya dibandingkan dengan yang hanya menyaksikan perbuatan tersebut dan terdiam. Ya. Ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Orang yang menjadi pelaku tentu tidak bisa disamakan dengan orang yang menjadi saksi. Walaupun saksi itu diam dan seolah mengamini, tapi tetap pelakunya adalah yang paling berat. Ya kan? Kaya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan tangan-tangan mereka. Ya. Yaktubun al-kitab bi-aidihim. Al-kitab yang maksud adalah Taurat. Sekarang kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala membuktikan kalimatnya. Wa inna 'alaiha wa inna lahu lahafizun. Kami untuknya menjaganya. Al-Qur'an dijaga sekarang. Alhamdulillah. Sehingga kalau misalnya kita punya kajian-kajian Al-Qur'an tafsir, itu semua sepakat Al-Qur'an dah. Ini formatnya Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan antara versi Barnabas, Al-Qur'an versi Yunani, Al-Qur'an versi mana pun. Adapun riwayat-riwayat itu juga ada kaedah-kaedahnya yang kita nanti perlu belajar kapan-kapan. Anda juga perlu belajar. Beda dengan mereka. Walhamdulillah dari kaum muslimin tidak ada yang sampai seperti mereka menulis ulang Al-Qur'an kemudian ini dibilang ini Al-Qur'an padahal ada tahrif di sana dengan sengaja. Dan jika pun disengaja akan terdeteksi dan akan ketahuan pasti. Dan kemudian langsung kaum muslimin sedunia mungkin akan mentahdir, ya. Alhamdulillah. Tsumma, nah kemudian ini berarti ada sisi kronologis. Setelah mereka menulisnya dengan tangan mereka sendiri, ya, berarti mereka sendiri yang melakukannya. Kemudian mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, hadza min indillah. Ini dari Allah. Ya. Sebagaimana juga di ayat wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi ketika itu ada malaikat Harut dan Marut di Babil di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Daud alaihi salam. Kedua malaikat tersebut Allah utus ke bumi untuk mengajarkan sihir sebagai ujian bagi masyarakat. Makanya di akhir kalamnya malaikat kedua malaikat tersebut, kami apa? Nahnu fitnatun, kami adalah fitnah, kami adalah ujian buat kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan mengikuti ajaran sihir kita ini. Tapi kemudian apa? Diikuti oleh justru Bani Israel mereka apa? Lebih mengutamakan ajaran sihir itu dibandingkan dengan kitab-kitab mereka. Ya. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihi salam wama kafaru Sulaiman, tidaklah Sulaiman itu kufur, itu tidaklah berlaku sihir sebagaimana dituduhkan oleh kaum Yahudi. Antum ketika disebut Salomon, Sulaiman, orang-orang Yahudi bakal berkeinginan apa? Sulaiman, Salomon itu bukanlah Nabi Allah, dia adalah tukang sihir. Itu bagi mereka, Salomon. Nah, itu bagi mereka. Sulaiman bin Daud bukanlah nabi bagi kami, kata mereka. Kenapa? Ada sejarahnya. Yaitu apa? Nabi Sulaiman itu mewanti-wanti supaya tidak ada sihir. Tapi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasaannya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dan itu kan buhul-buhul atau bukan buhul. Kaidah-kaidah sihir, mantra-mantra itu, pelajaran-pelajaran dirosatnya itu, lembarannya itu dikubur oleh orang-orang yang mempelajari dari Harut dan Marut dan juga dari para syaitan. Kemudian dikubur. Nah setelah itu, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, alaihissalam, nah setelah itu orang-orang Yahudi itu kemudian membuka kembali kuburan-kuburan mantra-mantra itu. Kemudian mereka berkata, ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, fitnah, ya, tuduhan palsu. Ya. Nah setelah itu mereka mulai setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat barulah semakin menyebar yang sihir. Sampai sekarang orang Yahudi pun punya sihir. Ada. Nah makanya di zaman Nabi alaihissalam, Nabi saw disihir oleh Labid bin Al-Asam dari Yahudi. Jadi mereka tuh udah tradisi mereka sihir udah biasa. Ya. Tapi kalau Indonesia tidak mungkin. Yang di Banyuwangi bukan Yahudi, bukan berarti mereka Yahudi. Banyuwangi masyhur dengan sihirnya itu. Kekuatan santetnya luar biasa gitu. Kalau di Dayak, maksud Dayak kita bilang Yahudi. Jauh, mereka bukan Yahudi. Ya. Tapi sihir itu ada dan semua syaitan saling berkongsi dalam hal sihir menyihir. Ya. Jadi inilah tradisi Yahudi. Mereka mengklaim ini min indillah. Ini dari Nabi Sulaiman. Ini min yang mana justru itu adalah bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya. Oke. Hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu dari tulisan mereka. Untuk apa sih mereka melakukan itu? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Mereka ingin apa? Bisa yashtaru, bisa menjual, bisa membeli. Tapi lebih masyhur membeli. Untuk mendapatkan, memperoleh, membeli bihi dengan hi di sini bisa bermakna kitab yang telah diubah, ya. Atau hi di sini bisa bermakna hada dengan itu, dengannya itu. Yashtaru bihi tsamanan qalila. Tsaman apa arti tsaman? Harga, ya. Harga. Harga yang qalila, sedikit. Harga yang sedikit. Harga yang sedikit. Yaitu intinya demi dunia. Harga ini enggak mesti berupa harga nominal, tapi bisa aja materi ataupun ridho manusia. Juga ridho manusia. Tapi sampai situ aja pelajarannya besar loh. Sekarang yang melakukan ini siapa? Orang alimnya atau orang jahilnya? Orang alim. Jika di antara kaum muslimin ya ada, ini kafir enggak mereka seperti ini? Kafir kan? Kafir. Ada yang mengislamkan orang seperti ini. Maksudnya Yahudi Islam, ada yang menganggap Yahudi Islam. Nah setelah mereka menulis gitu kan, mengubah, mentadwin, mencetak ulang, direvisi oleh mereka, versi mereka. Kemudian mereka bilang, nih dari Allah. Untuk apa? Supaya dijual kemudian manusia apa? Mengamini dan mengimaninya. Yang itu semua demi kepentingan mereka. Ya pasti itu. Dan kepentingan mereka itu pasti kepentingan duniawi. Gak mungkin kepentingan akhirat. Walaupun kemudian mereka akan mengklaim apa? Waqalu lan tamassana nar illa ayyaman adud. Udah sempurna seperti ini masih senang bilang lan tamassana nar illa ayyaman adud. Masyaallah. Entar nanti insyaallah ya. Tapi itu kafir kan yang seperti itu? Baik, itu kafir. Sekarang misal seorang muslim ada enggak seperti ini? Ngubah Al-Qur'an. Ah, misalnya enggak usah dimisalin. Pokoknya ngubah Al-Qur'an ya. Kemudian diklaim ini cetakan, pokoknya diklaim dicetak gitu, kemudian disebarin. Taib, ada enggak yang sengaja seperti itu? Enggak ada. Ada. Ada. Kalaupun ada bakal ketahuan. Dan enggak bakal diamini oleh umat, ya kan? Pasti ketahuan. Baik itu di Afrika maupun di Afrika. Tetap karena Allah pasti yang menjaga. Nah, tapi misalnya seorang muslim ya, dia belajar ilmu Al-Qur'an, hadis, fiqih dan seterusnya. Tapi kemudian dia justru mentabdil dan mentaghyir hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Nah, gimana itu? Sama, ada kesamaan enggak sama ini? Kemudian dibilang ke orang-orang ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Padahal dia tahu yang benar adalah yang sebaliknya. Sama, ada kesamaan enggak dengan ini? Ada kesamaan. Tapi sekarang kita kafirkan enggak? Ayo. Siapa yang mau mengkafirkan, siapa yang enggak? Ada dua kubu di sini di antara juhala. Ha? Harus dikumpulkan dulu syaratnya apa? Punya kartu sertifikat. Bebas dari penjara dapat $10,000. Enggak langsung dikafirkan. Enggak, itu enggak, kita enggak ngomong kayak gitu, susah. Enggak dikafirkan. Tapi fasik pasti. Ya. Kenapa enggak dikafirkan? Karena mereka tidak merubah langsung. Mereka hanya merubah hukum. Adapun ya bisa dikafirkan, cuma nanti ada masalah lagi, tapi umumnya enggak. Umumnya enggak. Orang yang tahu apa yang diomongin, misalnya hukum salat bukan, hukum sholat ya, hukum sholat Jumat berjamaah, hukum sholat berjamaah itu bagus, bagus gak dalam hukum taklifi, ya kan? Ada yang mubah, wajib, sunnah, gak ada, bagus itu jayid, jayid jiddan, hasan li ghairihi, gak ada. Oke, dianjurkan sunnah. Nah ini kan salah, dan dia tahu itu wajib dengan dalil dari surat Al-Jumu'ah. Dia tahu, dia hafal dalilnya, tapi bilang sunnah. Padahal dalam hatinya yaqulu nabi al-sintihim ma laisa fi qulubihim, ya kan? Nah ini dikafirkan enggak? Enggak. Kecuali kalau dia sengaja mengubah ayat Al-Qur'an. Sebagaimana Yahudi mengubah Taurat langsung huruf-hurufnya. Nah ini baru dikafirkan. Maka ketika ada orang sengaja mengubahnya tanpa ada riwayat mutawatsirah dari Qurra, ya, dia bikin sendiri untuk kepentingan duniawinya, nah itu baru dikafirkan. Beda kan? Antara yang mengubah hukum Allah dari yang tadi halal dia ubah menjadi haram dengan mengubah ayat Allah. Beda. Kalau mengubah ayat Allah langsung, ini perbuatan Yahudi dan ini kafir dengan itu. Oke. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Berarti di sini apapun yang didapat dari pendapatan ini walaupun besar tetap aja tsamanan qalilan. Itu. Tadi kan kita udah bilang ada kesamaan antara Yahudi ini dengan orang yang memalsukan hukum-hukum Allah. Karena ada kesamaan maka akibat untuk balasan juga sama, yaitu wail, celaka. Juga dikiaskan juga dia membeli sesuatu yang sedikit. Orang yang memalsukan hukum-hukum Allah itu semuanya adalah orang yang mengejar tamanan qalila, pasti itu. Pasti. Tamanan qalil, baik itu karena dia fanatik terhadap golongannya atau fanatik terhadap syahwatnya. Dan ini sebenarnya tantangan buat kita semua tanpa kecuali. Ya. Kita misalnya udah tahu ini hukumnya wajib, ya, kita tahu dalilnya. Dan itu lebih kuat, di perasaan itu lebih kuat. Tapi kita bilang nggak sampai wajib kok. Nah, ini jangan kira ini nggak dihisab. Gitu. Minimal tuh antum mengucapkan apa yang antum yakini. Mau saya kasih contoh misalnya. Misal. Apa kira-kira? Salat jemaah. Salat jemaah anda lebih berpendapat ke sunnah muakkad. Antum kaget? Enggak apa-apa. Misal. Misalnya anak lebih condong dalam kolbu itu anak sudah meneliti lebih condong ke wajib sebenarnya. Misalnya. Kemudian anak bilang ke antum, sholat jemaah itu enggak wajib. Sunnah. Karena apa? Karena memang anak malas kadang-kadang, misal. Karena memang anak malas. Nah, berarti gimana? Dia akan dihisab dengan itu. Dia kolbunya itu tahu dia wajib, tapi dia bilang sunnah. Tapi antum yang udah berkeyakinan yang wajib, anak harap jangan pindah dari keyakinan itu. Ini secara fikih aja. Kalau antum banyak dalil antara yang mewajibkan dan yang sunnah itu sama, kuat, mereka semua kuat. Jadi nggak sampai wajib. Antum lihat di Sahih Fikih Sunnah, banyak kumpulan dari dalilnya. Ya, Sahih Fikih Sunnah tau? Tuh antum lihat, enggak, bukan Sahih Sabiq. Ah? Abu Malik, Kamal Salim. Nah itu tentang sholat jemaah, hukumnya apa? Dan beliau lebih bercondong kepada yang tidak mewajibkan. Jadi mazhab banyak dari ulama di antara Syafi'i. Ya. Baik, itu termasuk. Dan ketika misalnya, anda setelah mendirosat lagi, menelaah lagi, ternyata memang lebih benar adalah yang mewajibkan. Maka anda harus mengikuti itu. Gak boleh anda bilang tetap sunnah. Gak boleh. Haram itu hukumnya. Ya. Itu dosa jadinya. Dan itu akan dihisab. Itu. Jadi harus jujur benar-benar. Kalau misalnya dia memang kalbunya berkata, ini salah. Dibilang ya ini salah. Kayak jangan bermudahan lah kemudian apa mumayyi atau lenje apa itu apa namanya lembek kayak karena takut sama orang. Ketika misalnya di tengah-tengah rekan salafi yang bilang sudah itu haram, kemudian ke rekan-rekan ikhwan muslimin langsung ada bilang ah orang salafi itu ekstrim mereka sebagai haram ini. Padahal tidak saatnya haram betul kok sombong. Nah ini kan mudab-dab gitu. Ya enggak sono ya enggak sono. Ya tetap harus bilang ini enggak benar. Ya walaupun di tengah-tengahnya misalnya teman-teman yang semuanya musbil misalnya sampai semeter dua meter ya sampai celananya jadi sapu jalanan ya, tetap dia bilang bagi saya isbah itu haram. Bahkan meskipun dia melakukannya gitu loh. Meskipun dia isbah. Ditanya, isbah itu haram apa makruh? Bagi saya isbah itu haram. Terus lihat, loh kok itu isbah? Yang penting kalbu saya meyakini itu haram. Dan saya benar. Walaupun saya gak melakukan, antum jangan urus tentang saya. Gitu kan? Kacau. Nah, makanya orang-orang yang masukkan hukum Allah, padahal kalbunya sudah benar-benar dititipkan oleh Allah kebenaran, itu ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi dan mereka tujuannya apa? Yashtarubi tamanan qalila. Tadi udah kita katakan tamanan qalila itu banyak cakupannya, bisa berupa harta, materi dan ridho manusia. Ridho manusia. Ya. Seperti tadi di komunitas ini antum bilangnya haram, di komunitas ini antum bilangnya makruh. Supaya apa? Ridho manusia. Ya. Maka harus benar-benar tegas dan upayakan tegas. Dan kita masing-masing punya kesalahan di sini. Baik, fawailul lahum mimma katabat aydihim. Lagi-lagi disebut aydihim. Dan celakalah bagi mereka minma. Min di sini apa maksudnya? Menunjukkan sebabnya, disebabkan apa? Disebabkan mimma, disebabkan apa yang mereka tulis. Yaitu ma di sini ma bisa ma masdariyah yaitu disebabkan penulisan mereka ya dengan tangan-tangan mereka ya. Jadi ini yang disebut kebohongan yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan Allah. Masya Allah, ini alhamdulillah ya, mereka menulis suatu ayat Alkitab karya-karangan lalu mereka nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Selain itu mereka memakan barang haram hasil dari penulisan mereka yang batil itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, fawailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah bagi mereka. Sekarang dalam satu ayat itu triple times disebutkan wail, dan wailnya itu kemudian untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka. Dengan tiga sebab, yaitu dengan dua sebab sebenarnya, dengan dua sebab. Atau ini semua dengan satu sebab, yaitu perbuatan mereka. Wailul lahum mimma yaksibun. Yaksibun apa artinya? Kerjakan. Ya kan? Tadi wailul ladina yaktubun, pekerjaan bukan? Wailul lahum mimma katabat, katabat pekerjaan. Wailul lahum mimma yaksibun, pekerjaan mereka. Kasab bisa artinya pekerjaan, amal. Makanya maksab itu la amal. Misalnya antum sebagai pekerja itulah kasab antum. Kemudian kasab bisa juga diartikan sebagai penghasilan. Ya. Dan dalam bidang akidah ada istilah namanya kasab. Namun istilah tersebut hanya ada pada golongan Asy'ariyah. Ya, tidak ada yang lain. Ada istilah namanya kasab. Ya, ada istilah namanya kasab. Bukan kasab. Oh, kasab itu ganteng. Pendapatan yang banyak pendapatannya biasanya kasab. Kasab itu artinya kalau bahasa kerennya itu entuk gitu. Apa itu artinya? To get, mendapatkan, ngambil ya, jiko kalau mengambil ya. Nah, mendapatkan pendapatan dalam teologi Asy'ariyah kasab itu adalah suatu istilah yang ulama Asy'ariyah sendiri mereka saling berselisih pendapat dalam mendefinisikannya. Jadi mereka meracik suatu definisi yang mereka sendiri masing-masing tidak mengerti satu sama lain. Enggak mereka sepakat. Makanya sampai 20 pendapat definisi tentang kasab di antara Asy'ariyah. Kasab itu adalah sebuah istilah untuk melawan Mu'tazilah. Namun perlawanan mereka justru menambah permasalahan. Jadi Mu'tazilah kan berkeyakinan bahwasanya makhluk itu khaliqun li fi'lihi, ya kan? Makhluk itu adalah pencipta bagi perbuatannya. Antum nampak diri sendiri begini, itu yang menciptakan tamparan ini antum sendiri. Enggak ada campur baur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagimu Mu'tazilah yang sifatnya qadariyah. Ya kan? Kalau Asy'ariyah lebih ke Jabariyah. Tetapi mereka enggak mau disebut Jabariyah, gitu kan. Nah, Asy'ariyah mereka mengatakan kasab itu bukan seperti apa yang berlawanan dengan apa yang diakidahkan oleh Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah makhluk itu adalah khaliq bagi seluruh perbuatan dia sendiri. Tapi kasab itu adalah bahwasanya makhluk itu memiliki kudrah. Namun kudrah dan kemampuan mereka tidak ada takfir. Takfir artinya apa? Efek. Nanti bakal bingung. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan manusia punya kudrah. Dan kudrah manusia tidak sama dengan kudrah Allah. Manusia punya masyiah. Keinginan, kehendak. Kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Maksud kehendak manusia itu pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk punya kudrah, kekuatan, kemampuan, ya kan? Punya kemampuan. Kata Ahlussunnah wal Jamaah, manusia mempunyai kemampuan. Dan apakah kemampuan manusia itu ada efeknya terhadap dirinya? Ada, kok enggak ada efeknya gimana bisa bergerak? Tapi bagi Asy'ariyah, kasab itu adalah kemampuan yang tak berefek. Gimana? Aku bikin. Manusia punya kemampuan untuk bergerak, tapi kemampuan tersebut tidak memberi efek pada dirinya, melainkan gerakan-gerakan itu Allah yang menggerakkan. Makanya disebut Jabariyah. Seperti wayang-wayang. Paham di sini? Antum akan kalau bisa mendalami ini rancu banget, enggak seperti ini. Enggak benar ini, ya. Itu akidahnya Asy'ariyah dalam hal Qudratul Abud dan juga ya fi'il abud, fi'il hamba. Apakah dia menciptakan sendiri atau Allah yang menciptakan? Jadi yang paling tengah sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun saudara-saudara kita yang Asy'ariyah zaman kini, sebenarnya mereka enggak berkeyakinan itu. Dan mungkin enggak paham dan memang enggak paham. Karena memang tidak mempelajarinya. Karena lebih mempelajari fikih Syafi'i lebih condong atau nahwu. Ya jadi ya insyaallah ya mereka Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Tetapi dalam hal ini kalau kita langsung ke teologi Asy'ariyahnya itulah keyakinan mereka sebenarnya. Yang mungkin diingkari oleh Asy'ariyah oleh teman-teman kita sendiri yang mereka masa sih kayak gitu gitu kan. Jelek banget tuh akidah. Akhirnya benar manusia punya kudrah. Namun ya kudrah itu juga memiliki asar, bekas efek terhadap gerakan-gerakan tubuhnya. Karena kalau kita perhatikan teologi yang dari Asy'ariyah ini kasab itu, kudrah yang tak berefek, berarti kita gini siapa yang membuat kita mampu? Bukan kita buruk, bukan diri kita sendiri, bukan. Terus kita punya kudrah enggak? Punya. Terus kalau kita punya kudrah enggak berefek, untuk apa kudrah itu ada? Ya kan? Paham di sini? Dipahami aja. Insyaallah kelak akan paham bagi yang belum paham. Baik. Yaksibun, jadi biasanya kata al-kasbu digunakan untuk pekerjaan yang baik. Tapi di sini digunakan untuk pekerjaan buruk mereka. Maka dalam hadis afdolul makasib itu apa? Sebaik-baik makasib, sebaik-baik penghasilan pekerjaan. Penghasilan dari pekerjaan tangan sendiri kata Rasulullah. Itu yang paling berkah. Nyolong maksudnya juga. Enzal syar'i lah. Para ulama kemudian berbeda pendapat. Ulama Hanbali, Syafi'i dan lain-lain berbeda pendapat mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan yang paling terbaik adalah ziroah, kata di antara itu di antara mazhab Hanbali. Ziroah. Kenapa? Ziroah artinya apa? Pertanian. Tumbuh-tumbuhan ya. Paling terbaik katanya. Di sini masih Bang. Masih Bang. Di situ dulu. Pertanian katanya. Kenapa alasannya? Alasannya karena tawakal petani itu lebih besar daripada tawakal lainnya. Petani itu tawakalnya lebih ke Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta langsung. Kemudian juga dalam hadis, kalau misalnya ada burung makan binat, bahkan makan buahan yang kita tanam, itu dinilai sedekah walaupun kita enggak tahu. Orang nilep nyolong hasil dari panen kita, itu disebut sedekah. Bagi dari kita itu. Oke, besar kata mazhab Hanbali, sebagian dari mazhab Hanbali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya apapun yang bersifat hirafah. Hirafah itu adalah kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Selama tidak ada penyelewengan di dalamnya. Antum membuat misalnya rumah ya. Berarti kulit termasuk afdhalul makasib sebenarnya. Tukang kayu, najar, termasuk itu. Itu yang sekarang bunyi itu, itu termasuk. Abdul Makasih. Iya, tapi sayangnya mereka-mereka ini gak sholat rata-rata, kuli. Kuli itu gak sholat. Dikandani sholat gak mau. Maunya ngudut tok sama ngopi. Iya, itu istirahatnya itu, rehatnya di situ. Habis itu, sekarang fenomena kuli-kuli itu sekarang Masya Allah. Kuli-kuli kalau udah banyak, begini gak semua kulit. Jadi kalau misal diantara antum ada yang berprofesi itu jangan tersinggung. Itu ada yang langsung ke pelacuran setelah dapat biaya yang borongan dan semacamnya. Kayak misal di daerah Pondok Ranggon tahu. Ada kuburan di situ kan? Kuburan Pondok Ranggon. Itu ke situ ada lokalisasi. Yang biasanya itu kadang gerombolan kuli datang ke sana untuk melacur, maksudnya untuk menyewa pelacur setelah dapat hasil. Karena rata-rata kuli di Jakarta ini imam orang Sunda, imam orang Jawa, dan banyak orang Sunda, ya kan? Kalau misalnya itu perhatikan di Sunda rumah-rumah mereka bagus-bagus rata-rata, tapi suami mereka kemana? Pada ke Jakarta jadi kuli. Ya, rumah mereka bagus-bagus loh. Di Sunda itu beda kan antara tanah Jawa Tengah, Jawa Timur dengan Sunda, dengan Jawa Barat. Ke desa-desanya, antum lihat rumahnya api-api, bagus-bagus. Karena apa? Rata-rata profesinya kuli. Ya. Dan pergi ke Jakarta, pulang bawa harta banyak. Di Jakarta, wallahu a'lam, melakukan apa dengan perempuan lain. Dan juga di desa, wallahu a'lam, istrinya ngelakuin apa dengan tetangganya. Itu musibah itu jangan kira, enggak ada. Itu banyak di desa. Itu desa. Ya. Musibah yang bersifat underground. Ya, itu seperti itu. Jadi kuli-kuli, karena nggak sholatnya mereka, sulit yang kayak gitu sholat, karena keimanan mereka itu hancur. Nah, ya afdhalul makasib, kasib berarti penghasilan. Jadi tadi ada ikhtilaf ulama apa yang terbaik dari makasib. Nah, dikatakan juga seburuk-buruk maksab adalah hasil dari hijamah. Apa hijamah itu? Bekam. Namun tidak dikatakan haram, enggak. Tidak dikatakan haram. Dan sebenarnya di antara yang juga terburuk sebenarnya kasab yang di dalamnya seharusnya tidak ada kasab. Seharusnya enggak perlu dibahas ya. Baik, wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, qalu di sini berarti dhamir waw itu siapa sih maksudnya? Siapa mereka? Yahudi, lawang yang orang-orang Yahudi itu berkata, lan tamassana an-nar. Coba lan tamassana an-nar. Lan itu menafikan untuk mustakbal, masa depan ya kan? Tidak akan tamassana. Itu ada dua kata, tamassa dan na. Pakai sin bukan pakai sya. Antum ketika bilang lan tamassana an-nar, maksudnya apa itu? Gak bakal bertamasya di dalam ini tamas. Dari kata massa ya masu. Apa arti massa? Berat, kan? Neto, sentuh ya, sentuh, pegang, sentuh. Antum bedakan emas, masa ini sentuh, ini emas. Hah? Kalau lams, ini bisa kayak ini lams. Ya. Kalau qabd, itu gini, qabd. Ya. Makanya polisi yaqbid alis misalnya, asyurti, syurti. Surti itu polisi artinya. Jadi kalau misalnya ada orang namanya surti, itu polisi. Asyurti yaqbidu alis. Polisi itu menangkap, nah menangkap maling. Yaqbid, bukan pakai asyurti yamasu alis. Surti itu megang alis, maksudnya apa? Enggak bisa. Oke, itu beda, beda. Mas dengan lams dengan qabd. Sekarang ada hadis, hadis sahih. Man massa zakarahu fal yatawaddo. Ya. Barang siapa yang memegang, menyentuh ya. Zakarahu, zakarnya. Zakar di sini berarti kemaluan depan. Fal yatawaddo, maka hendaklah lam di sini lamul amr, hendaklah dia wudu. Itu menunjukkan kewajiban wudu setelah kalau misalnya kita masuk zakar. Maka di antara hikmah mengapa tidur itu disebut sebagai mubtilul wudu, pembatal wudu, karena apa? Karena mudzik madzinnatun lil hadats, karena memungkinkan misalnya tangannya merobok kemana-mana, terutama laki-laki biasanya kayak gitu, kalau lagi tidur nggak sadar merobok kemana-mana tangannya, menggerayangin kemana-mana, nah, makanya jadi bisa batal wudu. Maka Nabi bersabda man massa dzakarahu falyatawaddo. Jadi di sini ada khilaf ya. Apakah ketika seorang pria menyentuh kemaluan depannya itu langsung wudu atau enggak, atau batal atau enggak wudunya? Itu khilafiyah di antara ulama, banyak sampai 5 pendapat atau 4. Ada yang berpendapat mutlakon dia batal. Mau sengaja kek, mau enggak kek, pegang batal. Kemudian ulama Syafi'iyah juga membatalkannya asal megangnya pakai batnul kaf. Batnul kaf itu perutnya lambung ini bagian sini. Bagian yang kalau antum megang mulut bulu enggak bakal kena geli apa geli kok geli sih gatal. Jadi kan antum megang mulut bulu walaupun 10 mulut bulu enggak bakal gatal. Iya. Benar, coba antum cari kasih ke dia. 10 enggak bakal gatal. Iya, ini batnul kaf namanya. Kalau ini zahirul kaf. Tapi bagi Syafi'iyah, kalau antum kayak gini terus antum pegang gini blok gitu kan, itu enggak bakal membatalkan wudu. Tapi kalau megangnya pakai ini, baik itu satu jari doang atau semacamnya, itu membatalkan wudu bagi Syafi'iyah. Bagi sebagian dari Malikiyah menta'lil, memberikan reasoning dan cause di sini. Kalau misalnya megangnya dengan syahwat, batal. Kalau megangnya enggak sengaja atau enggak dengan syahwat, enggak masalah. Dulu pendapatannya lebih ke kalau anak ini dulu lebih ke Malikiyah karena penjamahan hadis. Waktu itu ada hadis tentang pertanyaan kepada Rasulullah tentang ini, masuk zakar ini. Rasulullah bilang, innaha bad'atun min, sesungguhnya itu hanyalah bagian dari jasadmu. Enggak masalah sebagaimana bagian lain atau megang paha enggak masalah, megang siku enggak masalah. Maka enggak membatalkan itu, jadi harus digabungkan hadisnya. Namun ternyata hadis yang kedua ini dhaif, itu masalahnya sehingga enggak bisa digabung. Maka wallahu alam lebih tepat adalah ketika misalnya kita menyentuh zakar itu batal, namun anda lebih kecondong ke Syafi'iyah, yaitu jika memegangnya dengan batnul kaf. Karena mas yang namanya mas itu dengan ini, ya kan? Antum ketika ada Mas Arif di sini, tek dengan ini, itu bukan mas namanya, gimana gitu? Itu aneh, bukan? Itu bukan mas namanya. Jadi lebih tepat yang wallahu alam pendapat Syafi'i. Ya, begitu. Ya. Jadi kadang habis mandi misalnya, ini sudah wudu, dan kemudian ternyata memegang, dan megangnya tentu yang bersentuhan langsung, bukan yang pakai celana, bukan terus megang, gak masalah, itu gak masalah. Ya. Maka ketika megangnya pakai ini, atau dengan menyentuh dengan luar dari batin, maka insya Allah gak masalah. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana? Kalau dengan perempuan? Hah? dikiaskan dengan itu, dan juga ada hadisnya dengan analogi hadisnya. Sama dengan itu. Ya. Kemudian kalau perempuan lebih ini lagi, lebih sulit lagi karena untuk menyentuhnya itu harus lebih ke dalam. Bagaimana kalau misalnya menyentuh punya orang lain? Nah, ini masalah. Menyentuh punya orang lain. Apakah batal wudunya? Yang lebih tepat adalah batal atau tidak? Nah, tidak batal. Kenapa? Karena hadis man masa dzakarahu. Walaupun ada singgung lain yang singgung mutlak, namun ini yang lebih tepat. Barang siapa yang menyentuh zakarnya dewek gitu kan, bukan zakar orang lain atau bukan faraj orang lain, tapi punya sendiri. Lagian juga ngapain juga dia. Ya. Iya enggak sengaja gitu kan? Enggak sengaja, enggak sengaja sentuh. Dan juga kemudian kasusnya. Orang yang memegang punya orang lain enggak ini, enggak batal. Oke. Sekarang bagaimana dengan orang yang punya yang dipegang? Batal enggak? Ya, enggak ada urusan dengan dia. Enggak ada urusan. Ya dengan dalil tadi hadis tadi. Oke. Ya. Ini tadi hukum fikih. Sekarang kita kembali ke Yahudi. Wa qalu lan tamassana. Enggak bakal megang kami, menyentuh kami an-nar, api neraka. Enggak bakal. Illa ayyama ma'dudah, kecuali palingnya berapa hari itu. Ayyama ma'dudah ini ditafsirkan ada dua, dalam tafsir At-Tabari dengan sanad-sanadnya. Itu ada yang mengatakan maksudnya ini ayyama ma'dudah, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 7. Dan semua itu mereka berdasarkan akal-akalan Yahudi semata. Yaitu kemauan mereka saja. Yaitu ada yang mengatakan dari kalangan Yahudi 40. Kenapa kok 40? Paling 40 hari toh kita disiksa di neraka. Karena dulu ketika ibadatul ijl menyembah apa ya waktu itu? Menyembah apa? Anak sapi. Patung anak sapi. Ya semacam anak lembu ya. Itu 40 hari toh nyembahnya, maka pada 40 hari itulah Yahudi dihukum. Kata mereka gitu. Itu gara-gara kesalahan bapak-bapak kita. 40 hari menyembah patung anak sapi atau boneka anak sapi. Maka 40 hari itulah kita akan diganti nanti di neraka. Dibersihkan. Habis itu apa? Ya habis itu kita bebas lagi ke surga. Jadi mereka bilang gitu. Kita masuk neraka kok Muhammad. Tapi ya paling 40 hari itu. Itu juga karena bapak-bapak kita dulu kayak gitu. Setelah itu ya gantian, sisanya kalian. Loh kayak gitu bilangnya. Sisanya umat kalian Muhammad. Umat kalian yang akan menggantikan kami posisi di neraka. Itu bagi mereka. Nah. Kayak kata orang Yahudi dan orang Nasrani. Waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu klaim masing-masing. Yahudi mengklaim mereka masuk surga. Ya Nasrani juga mengklaim mereka masuk surga. Islam mengklaim enggak? Ya iyalah, enak aja. Capek-capek belajar tafsir masa enggak masuk surga. Yahudi berkata seperti itu, Nasrani berkata itu. Dan mereka saling bertengkar satu sama lain. Makanya berkata laisatil Nasrani ala syai'. Nasrani berkata laisatil Yahudi ala syai'. Dan mereka sama-sama wahum ya turun kitab. Mereka sama-sama mocok kitab. Mereka sama-sama ngaji kita, tapi kayak gitu. Kamu gak bakal masuk surga. Yang satu juga, kamu juga gak bakal, ya Islam datang, saya yang masuk surga. Insyaallah, insyaallah. Waqalulan tamassana nar, illa ya ma'udah. Itu pendapat pertama tadi, 40 berdasarkan apa? Berdasarkan penyembahan mereka dulu, bapak-bapak mereka terhadap patung manusia. Sekarang ada yang berpendapat di antara mereka, wah, 7 hari itu, 7 hari. 7 hari. Kenapa? Karena mereka dalam Taurat mereka, versi mereka mengatakan dunia itu usianya cuma 77.000 tahun. 7.000 tahun menurut mereka. Menurut profesi mereka, maksudnya ramalan mereka. Dunia itu 7.000 tahun. Ya. Nah, 7.000 tahun itu dikalkulasikan satu hari, kalau misalnya satu hari di hari akhir nanti, itu 1000 harinya dunia, kata mereka. Nah, karena dunia itu 7.000 tahun, maka cuma 7 hari nanti ada di akhirat, di neraka, di akhirat. Ibarat mereka itu selama di, ibarat jadi masuknya mereka ke neraka itu adalah usianya dunia, dan usianya dunia itu 7 harinya di akhirat. Maka 7 hari itu lagi neraka. Nyantai ya, 7 hari dari neraka. Sisanya ya kon-kon kui. Kalian semua ya Muhammad, kalian akan menggantikan kami di neraka. Itu kata mereka. Ya jadi ada 2 versi. Imam 40 kata mereka, Imam 7. Ya, Imam 40, Imam 7. Qul katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda? Apakah kalian sudah menerima ahd dari Allah, janji perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Itu huruf hamzah berguna. Al-ahd artinya janji yang dikuatkan. Apakah kalian sudah dapat perjanjian sama Allah? Falai yukhlifallahu ahdah. Fa di sini artinya sehingga. Lan itu untuk menafikan istiqbal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi dan mengingkari janjinya. Jadi mereka mengklaim apa? Kami kalaupun masuk surga kami paling cuma 7 hari atau 40 hari toh. Oke. Apakah Allah sudah memberikan perjanjian padamu sehingga Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya? Kau pasti yakin dengan hal ini. Makanya kalau kita dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghadapi mereka, mereka mengklaim begini, kul hatu burhanakum, mungkuntum sanfi. Eh mana buktinya? Bahwasanya Allah telah memberikan perjanjian ini pada kalian. Ya. Kemudian dipilih opsi kedua dari pertanyaan. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau justru kalian itu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan yang benar adalah yang kedua pasti. Pastinya itu yang kedua. Ya kan? Ini kalimat ini juga bagus ini ya, dalam perdebatan. Antum ketika berdebat dengan orang, antum berikan soal. Yang namanya soal itu ada 2 pilihan. Antum imam menjawab yang ini, imam menjawab yang ini. Tidak boleh yang lain. Jadi antum harus ketika antum berjidal dengan orang, berikan sesuatu yang membuat orang itu enggak bisa kemana-mana. Sudah. Keperangkap dia. Mau ke sini, udah kita bahas. Mau ke sini, udah kita bahas. Jadi mau dia mau kemana? Enggak bisa kemana-mana. Maka di sini ada 2 hal. Kalian itu udah dapat janji dari Allah atau kalian cuma ngomong tok? Gak mungkin perkara seperti ini tak ada perjanjian dari Allah. Ada nggak perjanjian Allah? Mereka nggak bisa, nggak tahu. Ya berarti kalian ngomong tok. Taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kemudian bala artinya bukan demikian. Seperti yang mereka sangkakan, bukan seperti itu. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa berbuat sayyi'ah, sebuah dosa. Sayyi'ah di sini nakirah atau umum? Hah? Nakirah ya? Mutlak atau umum? Mutlak atau umum? Umum atau mutlak? Cuk, mutlak itu adalah umum. Dan umum yang umum. Mutlak itu ya sebenarnya umum. Tapi umum tidak mesti mutlak. Ini misalnya pelajaran usul fikih. Pelajaran Ramadan sebenarnya. Waktu itu di sini, Ramadan kemarin. Ramadan kemarinnya lagi. Jadi kita punya istilah namanya umum dan mutlak. Dalam sigoh Arabiknya, kalau umum itu ada sigohnya seperti lafal kullu, ya, kullu bid'atin dhalalah, umum. Misalnya kullukum ra'in, umum. Kullu insanin, umum. Juga lafal jami' ya. Kemudian alif lam jinsiyah juga umum. Kemudian jama' juga umum. Ya. Kemudian di mudhaf dan mudhaf ilaihi juga bisa menjadi umum. Nah, sekarang kalau misalnya lafal itu berupa isim dan dia nakirah tanpa alif lam dan itu singular mufrad, maka dia mutlaq. Contoh, bedanya umum dan mutlak apa? Umum itu mencakup seluruh jenisnya tanpa adanya bilangan tertentu pembatasan. Ya kan? Jadi mencakup seluruh jenis tanpa adanya pembatasan bilangan tertentu darinya. Ya kan? Misal Anda bilang, muliakanlah para murid. Muliakanlah para murid. Bukan muliakan itu tidak berkaitan dengan ini. Sekarang para murid sih. Ada enggak jumlah bilangan yang dimaksud? Enggak ada. 10 murid enggak. Tapi para murid dibilang. Para murid ini umum atau mutlak? Umum. Para murid. Ya. Sekarang, kalau orang bilang, pekerjakanlah seorang murid. Pekerjakanlah seorang murid. Mutlak atau umum? Mutlak. Kenapa? Berkaitan dengan bilangan, namun tidak tersifatkan dengan tertentu, belum. Yang murid apapun, ya kan? Umum kan? Tetapi dia mutlak. Kenapa? Karena tidak ada karakter sifat tambahan dan juga tidak ada penambahan bilangan. Dia berapa? Maksudnya bukan penambahan. Dia ada penambahan bilangan, jadi satu doang. Cukup satu. Mutlak. Atau ketika dia bilang, tolong berikan saya seonggok pena. Pena itu apa? Ini apa? Sebatang pena. Mutlak kan? Mutlak. Tolong berikan saya semua pena, umum atau mutlak? Umum. Kenapa? Karena sebatang berkaitan dengan jumlah ada. Satu aja. Sudah cukup. Habis itu berikan saya sebatang pena. Diberikan. Habis itu antum semua, setelah Anda sudah punya satu, antum beli, berikan. Kemudian satu langsung ke Alfamart beli. Itu enggak benar itu. Karena apa? Kalau misalnya paling mutlak, sudah cukup satu pengganti. Karena makanya mutlak dan umum bedanya apa? Umum itu umum syumuli namanya. Umum syumuli artinya apa? Umum yang syamil, mencakup, ya, seluruh yang terindikasikan dengan lafal tersebut. Kalau misalnya mutlak itu umum badali namanya. Umum badali, badal artinya yang ganti. Maksudnya umum yang bersifat jika sudah didapatkan yang dimaksud, maka sudah tergantikanlah semuanya. Jika sudah didapatkan yang termaksud, maka sudah tergantikanlah semuanya. Contoh misalnya, Musa alaihissalam berkata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel agar kalian menyembelih seekor baqarah. Baqarahnya dengan iklam bukan? Mufrad atau jamak? Mufrad. Berarti nakirah kan? Tanwin. Antas bahu baqaratan. Nah dia umum atau mutlak berarti? Kenapa? Karena berkaitan dengan adat gak? Jumlah bilangan. Berapa yang diinginkan? Satu tok. Satu aja. Dan gak ada keterkaitan dengan sifat-sifatnya. Yang penting baqarah udah. Mau baqarah betina, kayak mau kuning, mau putih, ini baqarah. Mutlak, bukan muqayyad. Jadi dia umum. Apa? Dia umum secara badali. Nah, lafal mutlak ini baqarah kan diperintahkan sembelih seekor baqarah. Dia mau ngedatengin baqarah kayak gimana pun, yang penting baqarah namanya, ya udah jadi udah itu. Udah jadi. Mutlak soalnya. Ya. Kalau misalnya Musa alaihissalam berkata innallaha ya'murukum an tadhbahu kullal baqar, itu berarti mereka harus pergi ke timur dan ke barat, ya, untuk mencari semua baqar. Bertaubat. Nah, paham beda di sini. Nah. Kalau misalnya bilang saya menghukum para murid, itu kan antum para murid berarti murid-murid semuanya. Berarti umum, umum syumuli semuanya. Kalau misalnya bilang, saya menghukum seekor murid, seutas murid, seorang murid. Saya menghukum seorang murid. Berarti ya satu orang aja, mutlak. Ya. Karena suruh antum, hukumlah seorang murid. Antum kemudian membegal Bakhtiar. Selesai perkara, sudah selesai perintahnya. Antum tidak harus hukumlah seorang murid, kemudian antum membegal semuanya. Lah ini salah. Atau berarti melebihi batasan yang anak perintahkan. Tapi sekarang pahami. Bala man kasaba sayyatan, barang siapa yang melakukan berbuat ya, sayyatan dosa. Mutlak gak? Satu doang belum? Satu doang. Wa ahatat bihi khathiatuhu, dan juga dia ini kan wawunya wawan toh, berarti syaratnya berarti dua harus juga dia bersifat seperti ini. Wa ahatat bihi, dan apa telah terliputi dengannya, padanya, pada orang ini, khotiatuhu, kesalahannya. Khotiatuhu di sini menjadi umum, bukan mutlak. Kesalahannya umum. Semua kesalahannya telah meliputi dia, berarti terkurung dia. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Coba di sini lihat, apakah di sini bisa berarti barang siapa yang dia berdosa dia langsung dikekalkan di neraka? Nah, kalau khawarij pakai bisa ini kayak gini, ya kan? Dengan ilmu mereka. Tapi kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir, sayyi'ah di sini banyak penafsiran. Sayyi'ah yang dimaksud memang di sini lafalnya mutlak, tetapi diinginkan darinya muqayyad, yaitu sayyi'ah kabirah, dosa besar, dan yang dimaksudnya adalah sebagian ulama adalah kufur dan kesyirikan. Kufur dan kesyirikan. Nah, makanya dikatakan dalam tafsir Al-Aisar, dosa kekafiran dan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita harus melihat konteksnya di sini. Konteksnya itu orang Yahudi merubah isi Al-Qur'an, isi Taurat. Itu kekufuran, itu yang disebut sayyi'ah di sini. Ya. Itulah mengapa kalau misalnya kita mempelajari Al-Quran harus juga dengan kitab tafsirnya. Itulah juga mengapa kalau antum perhatikan, kita di nyantren itu punya berapa kitab tafsir yang kita kaji? Empat. Dimulai dari tafsir yang paling ringan secara pengkajiannya, tafsir Ibnu Katsir. Paling ringan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di atasnya tafsir As-Sa'di. Dulu tafsir As-Sa'di paling susah karena diirobkan. Ya dulunya. Kemudian tafsir Al-Aisar level 3. Kemudian yang terakhir tafsir Al-Qurtubi level 4. Level pedesnya ya. Level 4. Nah. Mengapa kita enggak bilang tafsir Al-Qur'an gitu aja? Antum pegang Al-Qur'an tok gitu. Kenapa? Supaya antum terbiasa dengan kitab tafsir. Kalau enggak digituin, antum yakin banyak dari antum enggak buka-buka kitab tafsir. Maka itu hikmahnya mengapa kita mengkaji kitab tafsirnya langsung, bukan Al-Qur'an tok. Supaya antum terbiasa dengan kitab tafsir. Itu namanya di antara yang disebut tarbiyah ya. Jadi kadang kita harus memaksa orang-orang untuk membuka. Dan sebenarnya kajian alhamdulillah, kajian rawabun, alhamdulillah, ini sebenarnya almost perfect ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Antara tafsir Al-Aisar dengan Taudihul Ahkam yang nanti habis ini, itu ada kemiripan namanya. Manhajnya mirip sebenarnya. Ya kan? Kalau ini kan ayat, kemudian kosakata ya kan? Kemudian makna ayat, kemudian dirosat pelajaran. Sama dengan Taudihul Ahkam sebenarnya. Ada kosakatanya, bahkan sebelumnya takhrij hadis dan semacamnya, pensahihan hadis, validitasnya. Kemudian kosakata, kemudian fawaid. Ya, sebenarnya sama. Kemudian ditambah dengan fawaid-fawaid, masya Allah. Itu penikmatan luar biasa. Dan jadi ini sudah bala mengkasa bahasa iatan wa hatat bihi qati atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, itu dari tafsir Al-Aisar, insya Allah kita akan lanjutkan 5 menit berikutnya kajian Taudihul Ahkam, insya Allah kita akan subhanallah. Alhamdulillah.